Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadis tsamin ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-108 an Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna natakallam fi shalah. Dari Zaid bin Arqam bahwa beliau berkata kami, dan kalimat kunna dari kata kana menunjukkan dulunya. Sehingga kalau kalian menerjemahkan tidak mengapa untuk ditambah dulunya kami berbicara. 6. Kunna natakallam fi shalah. Yani awalnya dulunya kami berbicara dalam salat. Yukallimur rajul minna sahibahu. Seseorang dari kami mengajak bicara sahabatnya wa huwa ila janbihi, dalam keadaan dia di sampingnya. Di dalam salat. Dia sedang salat itu bicara. Hatta nazalat, sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan kunut. Dengan ta, bukan dengan pa. Qanitina. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Maka kami pun diperintah untuk diam. Diperintah untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Gharibil hadis, kalimat yang perlu diterangkan, yang gharib, yang asing, kalimat qanitin. Dengan ta, bukan dengan po. Wal kunut iddat ma'anin. Adapun kunut dengan ta ada beberapa makna. Saya katakan dua kali bukan kunut dengan ta, karena kunut dengan ta maknanya jauh sekali. Maknanya adalah putus asa. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dallun. Tidak yang putus, tidaklah putus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang yang sesat. Wala takun minal qanitin, pakai ta. Kalian jangan menjadi qanitin, tapi ini disuruh. Qumu lillahi qanitin. Maka beda sekali. Qanitin dengan ta dilarang. Wala takun minal qanitin, jangan engkau menjadi orang-orang yang putus asa. Tetapi kunut disuruh. Qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan kunut. Kunut iddat ma'anin. Bagi kunut ada sekian makna. Minha at-ta'ah. Di antaranya ketaatan. Maka disebutkan tentang wanita yang salihah. Allah katakan fassalihatu qanitatun. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Setelah menyatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki pemimpin bagi para wanita, sedangkan wanita yang salihah adalah yang qanitah, yang tunduk taat pada Allah dan Rasulnya, dan kemudian taat pada suaminya. Itu qanitatun. Wal khusyu', dan juga kunut bermakna khusyu', termasuk memanjangkan bacaannya dalam salat. Dan itu yang terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Dalam ayat ini dikatakan Allah banggakan orang yang berdiri tengah malam dalam keadaan qanit, kunut. Amman huwa qanitun, ay kunut bimakna khashi'. Wa du'a, berdoa. Wa amma as-subhu fama zala yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Walakin hadis dhaif. Lakin kunna nastadil bimadha? Bil lughah faqat. Hadis dhaif ini menyebutkan adapun subuh maka beliau tetap kunut sampai meninggalkan dunia. Apa kunut di sana? Doa setelah i'tidal dengan mengucapkan doa Allahumma ahdina fiman hadait wa afina fiman afait dalam salat witir misalnya. Nah, hadis ini menyatakan dalam kunut subuh, amma subuh, amma al-fajr fama zala yaqnut hatta faraka ad-dunya. Itu doa. Makna kunut di situ doa. Wa tulul qiyam, dan memanjangkan berdirinya. Ini dalam ayat yang tadi. Di samping khusyuk juga maknanya memanjangkan. Amman huwa qanitun ana al-layli. Apa karinahnya? Karena disebutkan di sana, sajidan wa qa'iman. Sujud dan berdiri. Maknanya memanjangkan. Bacaannya, memanjangkan berdirinya, tulul qiyam. Dan juga as-sukut, termasuk makna kunut adalah diam. Dan itu dalam hadis ini. 6. Fa'umirna bis-sukut. Qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan diam. Bisakah terkandung di dalamnya khusyuk? Naam. Bisakah terkandung dalamnya doa? Naam. Bisakah termasuk dalamnya tulul qiyam? Naam. Qumu lillahi qanitin. Khusyuk, diam, tidak berbicara dalam keadaan memanjangkannya dengan sungguh-sungguh ila akhirnya. Hadhil ma'ani kulluha ma'na al-qunud. Wal lam fi qawlihi 'anil kalam lil'ahd. Sedangkan lam pada ucapannya al-kalam dengan alif lam, itu alif lam lil'ahdi, untuk menunjukkan sesuatu yang sudah dibicarakan. Id yaqsid biha al-kalam alladhi kanu yatahaddatsuna bihi. Karena lil ahad, berarti sudah dibicarakan sebelumnya. Sudah termaksud, sudah tertentu. Kalam yang mana? Ini kalam yang biasa kami bicara sebelumnya. Kunna natakallam fis shalah. Kami dulu berbicara dengan sahabat kami. Kami dengan sahabat kami di sebelah kami, kami berbicara ketika sholat. Dulunya. Ketika turun ayat ini, kami dilarang al-kalam. Kalam tadi. Kami dilarang untuk berbicara yang seperti itu. Ay kalamun nas. Ay kalamun nas. Dan ciri-ciri kalamun nas adalah ada yang diajak bicara atau ada mukhatab. Ciri-cirinya. Kalau tidak ada mukhatabnya, kecuali Allah SWT, maka itu tidak mengapa. Misalnya, ketika mendengarkan imam membaca ayat-ayat neraka, kemudian kamu spontan menyatakan, ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Itu enggak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Karena itu pembicaraan kepada Allah. Dan itu munajat kepada Allah. Tidak ada pertentangan dengan sholat. Atau sebaliknya, mendengarkan jannah kemudian berharap. Kemudian terucap kalimat yang di luar qiraatul Quran. Tidak mengapa. Karena itu kalam, bukan kalam menas. Kalau sudah ada dhamir mukhatab, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, maka itu kalamun nas. Baik. Bagaimana pendapat kalian dengan seorang yang bersin? Hasim, alhamdulillah. Kemudian Hatum jawab, yarhamukallah. Boleh apa enggak boleh? Hah? Boleh apa enggak boleh? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang pertama boleh, yang kedua enggak boleh. Yang pertama tidak ada kalamun nas. Alhamdulillah. Ada kalamun nas? Enggak ada. Dia memuji Allah, alhamdulillah, itu boleh. Jadi bersin, jangan ragu-ragu, alhamdulillah. Bahkan kalau kamu sebutkan dengan lebih dari itu, sebagaimana sahabat yang mulia mengucapkan alhamdulillah, hamdan katsiran mubarakan fih, tidak mengapa. Tidak membatalkan sholatnya. Kalau yang kedua mengatakan yarhamukallah, ada ka di sana, ada dhamir kaf, yarhamuka, semoga Allah merahmatimu, itu kalamun nas, tidak boleh. Sudah ada domir mukhatab yang diajak bicara, yaitu domir kaf, yarhamuka, maka tidak boleh. Juga yang berikutnya, wa yahdikumullah, wa yuslihu balakum, juga enggak boleh. Sudah ada domir mukhatab. Berarti al-kalam, alif lam di situ, limada? Lil-ahdi. Ay, yaqsid biha al-kalamul ladikanu yatahaddatsuna bihi. Yani pembicaraan yang biasa mereka ucapkan sesama mereka, ay kalamun nas. Adapun kalam dalam artian berbicara, dikir, qiraatul Quran, dan sebagainya yang tidak ada pembicaraan pada manusia, maka tidak mengapa. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Dzakara Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, anna al-muslimina kanu bid'i amrihim yatakallamuna fi shalah. Bahwa mereka di awal urusan mereka dulunya, maksudnya di awal urusan mereka, enggak ada wawnya, bid'i amrihim, yang ada wawnya keliru, dicetakan saya, bid terus waw baru amrihim. Yatakallamuna fi shalah. Tadinya di awal pertama mereka berbicara dalam salat. Biqadri hajatihim ilal kalam, tetapi tentunya sekedar hajatnya dia untuk kalam. Ini bukan ngobrol, enggak. Tapi sekedar hajat, seperti ini rakaat keberapa? 3. Cukup. Kamu terlambat 1 rakaat. Kemana? Tadi sana. Ada urusan. Gitu. Ngobrol. Sekedar saja, habis itu diam. Faqad kana ahaduhum yukallim sahibahu bijanibihi fi hajatihi. Salah seorang mereka mengajak bicara sahabat yang di sebelahnya fi hajatihi, pada hajat-hajatnya saja. Jadi bukan ngobrol. Wa kana ala masma'in minan nabi. Dalam keadaan didengar oleh Nabi SAW. Wa lam yunkir alaihim, dan tidak diingkari. Tidak diingkari. Mengapa belum turun perintahnya? Dan ini banyak terjadi karena para sahabat ridwanullah alaihim majma'in masuk Islam bersama Nabi dalam keadaan syariat masih terus turun. Warattalnahu tartila, dan kami turunkan berangsur-angsur. Itu makna tartila di antaranya ada berangsur-angsur. Tidak jumlatan wahidah. Sehingga jangan menjadi cercaan bagi para sahabat, ada para sahabat yang tadinya demikian kemudian berubah. Ada yang tadinya masih meminum khamr kemudian berhenti setelah turun larangan. Maka yang sebelumnya jangan dijadikan celah, jangan dijadikan aib. Radhiyallahu taala anhum. Mereka ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang terbaik yang selalu menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Maka berbicaranya mereka dalam salat bukan aib bagi mereka karena belum turun syariatnya. Radhiyallahu taala anhum. Walamma kana fi sholati syughlun, tetapi karena salat itu memiliki kesibukan tersendiri, bimunajatillah, dalam bermunajat kepada Allah, maka pembicaraan pada manusia itu mengganggu, menyibukkan dari inti yang sedang mereka kerjakan, yaitu salat. Kalimat syaghala. Syaghala bi dan syaghala an. Bi sibuk dengan itu, an tersibukkan dari itu. Sehingga bagaimana terjemahnya? Lamma kana fis salati syughlun bi munajatillahi anil kalam. Jadi terjemahnya, ketika salat itu adalah sesuatu yang menyibukkan, yaitu bermunajat pada Allah, maka jangan tersibukkan dari al-kalam minal makhlukin. Maka al-kalam adalah sesuatu yang mengganggu, menyibukkan. Ayy kalam, kalam al-makhlukin, kalam an-nas. Ucapan kepada manusia itu menyibukkan. Salat itu punya tersibukan tersendiri. Inna fis salati la syughlun. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Maka jangan sibukkan dengan yang lainnya. Amarahumullahu tabaraka wa ta'ala bil muhafadah. Karena salat itu adalah sesuatu yang menyibukkan seseorang dari yang lainnya, maka al-kalam itu menyibukkan seseorang dari salat. Maka hendaklah tinggalkan. Maka Nabi perintahkan mereka, maka Allah SWT perintahkan mereka, tabaraka wa ta'ala, untuk meninggalkan kalam an-nas dengan kalimat hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua salat-salat, terutama salatul wusta, ayat salatul asr. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan kunut, yakni dengan khusyuk dan diam. Amara subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayah bil muhafadhati ala shalah, untuk menjaga salat. Wa amarahum bis-sukut, dan menyuruh mereka untuk diam. Wa nahahum 'anil kalam, dan melarang mereka dari berbicara. Fa'arafa as-sahaba minhum nahyahum 'anil kalam fi shalati fantahu, maka para sahabat pun mengetahui dari ayat ini nahyahum anil kalam, larangan terhadap mereka dari berbicara dalam sholat. Fantahau, maka mereka pun berhenti. Sejak turun ayat ini, tidak lagi mereka berbicara. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian makna ringkasnya. Ada ikhtilaf para ulama. Ikhtilaf al-ulama, ajma' al-ulama ala butlani salam man takalama fiha amidan lighairi maslahatiha. Telah ijma', telah sepakat seluruh para ulama, menyatakan batalnya salat siapa yang berbicara dengan sengaja, bukan untuk kepentingan salat. Bukan untuk kepentingan salat. Aliman bittahrim, dalam keadaan tahu haramnya. Lihat syaratnya, dikatakan batal sholatnya orang yang berbicara. Pertama, berbicaranya sengaja. Kedua, aliman bittahrim, tahu kalau itu haram. Kalau datang seorang sudah turun, tahrimnya sudah turun, tapi ada yang belum tahu, udah berbicara, maka tidak batal salatnya. Limadha? Ghairu alimin bittahrim. Baik. Sekarang yang kedua. Alim bittahrim. Dia tahu tahrim. Tetapi ketika ada sesuatu, dia menyatakan, aduh, sakit. Atau refleks dia menyatakan kepada orang yang mau tertimpa bahaya, awas, begitu. Tidak sengaja. Terluput begitu saja. Ini juga bukan amidan. Barakallahu fikum. Kalau bukan sengaja atau tidak tahu haramnya, maka ini barakallahu fikum tidak termasuk yang batal salatnya. Nabi tidak suruh mengulangi sahabat yang mulia Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu ketika berbicara dalam salat. Ikhtalafu fissahi. Setelah ijma' bahwa seorang batal sholatnya kalau berbicara dengan sengaja dalam keadaan tahu haram, wakhtalafu fissahi, mereka berselisih bagaimana kalau lupa. Wal jahil, wal mukrah, wal na'im, wal muhadzir lid-darir, wal mutakallim limaslahatiha. Kalau sengaja, batal. Dalam keadaan tahu, batal. Kalau tidak sengaja, ikhtilaf para ulama. Sahih. Al-jahil, bagaimana kalau orang tidak tahu? Ya, sungguhnya ikhtilaf para ulama, tetapi sudah ada jawabannya dalam hadis Muawiyah bin al-Hakam. Wal-mukrah, yang dipaksa. Wal-na'im, yang tidur. Sholat, tidur, sampai ngomong. Tidurnya entah mimpi apa, ngomong. Habis itu sadar dia. Barusan celiut terus berbicara. Ini ngigau. Atau muhadzir lid-darir. Atau memperingatkan orang yang hampir jatuh. Atau hampir memasuki bahaya. Darir itu buta. Awas, begitu. Wal mutakallim li maslahatiha. Atau yang berbicara untuk maslahat salat. Maju. Boleh enggak? Untuk maslahat salat. Ikhtilafa al-ulama. Di antara ikhtilaf-ikhtilaf ini, ada yang rajih tidak batal, ada yang rajihnya batal. Tetapi semuanya memang ikhtilaf. Yang ijma' kalau tidak dalam keadaan tidak tahu, yang benar-benar tahu haramnya, dalam keadaan sengaja-sengaja, maka batal salatnya secara ijma'. Tetapi kalau begini, sahih, jahil, mukrah dan sebagainya, ada ikhtilaf. Fadahab al-hanabilatu ila butlanil salafi kulli hadha. Adapun Hanabilah menyatakan semuanya batal. Yang lupa, yang bodoh, yang tidak tahu, yang mukrah, semuanya batal. Harus mengulangi sholatnya. Amalan bihadal hadithi ladhi ma'ana. Mereka mengamalkan hadis yang bersama kita ini. Umirna bis sukut wa nuhina anil kalam. kamu tadi kenapa berbicara dalam salat? Ulangi, batal salatnya. Begitu, ini madzhabnya Hanabilah. Saya enggak tahu, walaupun enggak tahu, sahi, jahil, suruh ngulangi. Apalagi ngigau, tidur dalam salatnya. Apalagi ila akhirnya. Demikian pula yang berbicara limaslahatiha. Ada seorang syekh salat di belakang anak muda di Riyadh. Salatnya panjangnya luar biasa. Yang syekh ini tidak setuju dengan kepanjangan yang seperti itu. Maka dia katakan irka. Allah ruku. Irfa. Bangkit dari ruku. Usjud. Terus sampai terakhir, sampai salam. Diukur oleh syekh tadi dengan pas irfa. Setelah pantas untuk sujud, usjud. Irfa ila akhiri. Batal atau enggak batal? Menurut Hanabilah batal. Menurut Hanabilah batal. Fi kulli hadza, dalam semua yang tadi adalah batal. Dengan alasan hadis yang bersama kita dan juga hadis yang menyatakan kunna nusallim alayka fi salati fataruddu alayna qala inna fi salati la shughla muttafaqun alayh. Bukankah kami dulu memberi salam kepada engkau ya Rasulullah dan engkau menjawab kepada kami? Dulu assalamu alayka ya Rasulullah ila akhirih sallallahu alaihi wasallam. Dijawab waalaikumsalam. Kenapa kok sekarang tidak? Dijawab, inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Tidak boleh menyibukkan dengan yang lainnya. Muttafaqun alaih. Wa ghairihima minal adillah. Dan lain-lainnya minal adillah. Wa min huna zahara tarjih qawlil albani rahimahullah. Dari sini kita melihat rajihnya pendapat Syekh Al-Albani yang menyatakan dulu dalam tahiyat mengatakan assalamu alaika. Setelah Rasulullah wafat, kita mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada domir mukhatab assalamu alaika. Ada dua alasan. Satu yang bersama kita ini, bahwa itu adalah mengajak bicara manusia. Yang kedua, beliau telah wafat. Apakah kita meyakini bahwa ada yang maha mendengar, maha melihat selain Allah Taala, sehingga kita mengajak bicara Rasul assalamu alaika. Yang ketiga, riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang menyatakan kunna, kami dulu mengucapkan assalamu alaika. Setelah Rasulullah wafat, kami mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna fi salati la syughla, karena dalam salat itu ada kesibukan, maka jangan ada pembicaraan lain selain pembicaraan salat. Tayyib, pendapat kedua. Wa dahabal imamani Malik wa Syafi'i. Adapun dua imam, Imam Malik wa Imam Syafi'i, berpendapat ila sahhati salatil mutakallim jahila. Beliau berdua, Imam Malik dan Imam Syafi'i, berpendapat kalau tidak tahu, tidak batal. Au nasian, atau lupa bahwa dia dalam salat, juga tidak batal. Au dhannan anna salatahu tammat fasallama wa takallama. Atau mengira bahwa salatnya sudah selesai, kemudian dia salam dan dia berbicara, ternyata belum. Mungkin gak terjadi? Mungkin. Misalnya imamnya, tahiyatnya agak panjang, kemudian kamu mendengar seakan-akan ada yang salam, dikira imam. Waalaikumsalam. Kamu belum selesai, Ustaz. Tahiyat lagi. Batal gak? Tidak. Mengapa? Karena tidak sengaja. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dia tidak sengaja. Dia tidak tahu kalau itu belum selesai. Dikira sudah selesai. Maka dia ikut salam, kemudian berbicara. Ternyata diberitahu belum selesai. Lihat imamnya masih tahiyat. Dia duduk lagi, tahiyat lagi. Itu tidak mengapa. Sebagaimana sahu dalam yang lainnya. Nah, tidak membatalkan. Rajih atau tidak rajih? Menurut kalian? Kalau kalian masih ingat bab-bab yang lalu, pasti kalian menyatakan ini rajih. Jelas sekali dalilnya ketika Rasulullah SAW menyatakan asadaqadul yadaini la akhirihi. Rasulullah melanjutkan atau mengulang? Melanjutkan. Berarti tidak batal. Padahal sudah berbicara, sudah nanya asadaqadul yadaini la akhirihi. Fahada rajih barakallahu fikum. Fa inna shalah sahihah tamma, maka salatnya sempurna tamma. Yubna akhiruha ala awwaliha, dibangun yang awalnya, dibangun yang akhirnya di atas yang awalnya. Maksudnya yang tadi yang terakhir. Dia sudah salam, sudah ngomong, ternyata tahu belum selesai, lanjutkan. Itu makna yubna akhiruha ala awwaliha, dibangun yang belakang atas yang depannya, artinya tidak batal, tetap dilanjutkan sesuai dengan sampai mana tadi. Kalau baru dua rakaat dikira selesai ngobrol-ngobrol ternyata diingatkan, maka sambung dua rakaat lagi, tidak membatalkan dua rakaat yang pertama. Kalau baru tiga, tambah satu rakaat lagi. Itu yubna akhiruha ala awwaliha. Kalau cuma salam toh, ya sambung salamnya. Duduk lagi, tahiyat lagi, salam bersamanya. Madzabikum. Ada beda catatan? Mata tatakallam. Hah? Naam. Inna fid darsi la syughla. Wala tushghil bi syai'in akhar. Jangan sibuk dengan yang lainnya. Wa ma dhahaba ilaihi al-imamani Malik wasy-Syafi'i min adami qat'i as-salati bi kalamil jahil was-sahi wal-muhaddir wal-mutakallim limaslahatiha ba'da as-salami qabla itmamiha dhahaba ilaihi aidan Imam Ahmad rahimahullah. Apa yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, yaitu tidak putusnya salat dengan ucapan orang yang tidak tahu atau dengan orang yang lupa atau dengan orang yang refleks mengatakan awas, wal mutakallim limaslahatiha, atau yang berbicara untuk kepentingan salat, ba'da salam qabla itmamiha, yang ternyata belum selesai, itu pun ternyata ada pendapat Imam Ahmad rahimahullah fi riwayatin qawiyah, dalam sekian banyak riwayat-riwayat yang kuat dari beliau, qawiyah sahihah anhu. Bahkan pendapat itulah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa adilatu dzalika qawiyyah wadhihah. Dan dalil-dalilnya sangat kuat jelas. Wadhihah, qawiyyah. Untuk yang pertama, kedua, ketiga. Adapun yang terakhir tentang pembicaraan terhadap maslahat salat, ini yang wallahu taala alam, saya belum mendapatkan dalil yang menguatkan. Yang tadi berkata usjud irfa' ila akhirih. Ya. Tapi dilakukan oleh seorang syekh. Saya lupa namanya syekhnya. Ulama. Ya. Usjud irfa'. Nah. Tetapi yang lainnya sangat jelas. Sahi wal jahil sangat jelas. Kita lihat satu persatu. Minha di antaranya hadis di liyadain. Wa kalamu Nabi SAW. Dan ucapan Nabi SAW kepada Dhul Yadain. Kepada Abu Bakar, kepada Umar. Asadaqa Dhul Yadain. Wasara'anan nas alladina kharaju minal masjid. Dan manusia yang keluar, semuanya saling bertanya. Aku suratus salah am nasid. Aku suratus salah. Bahkan ada yang berbicara, bukan pertanyaan. Kusiratus salah. Salah telah dikosar, Yuraddiduna bainahum kusiratus salah. Mereka saling mengucapkan kalimat kusiratus salah. Semuanya kembali menambah dua rakaat, menyambung dua rakaat yang pertama. Berarti dua rakaat yang pertama tidak batal karena pembicaraan mereka. Wa marahu Muslim. Dan yang kedua dalil, apa yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan bainama ana usalli, ketika saya salat bersama Nabi SAW, idza atasha rajulun minal qaum, tiba-tiba ada yang bersin, seseorang dari kaum. Tentunya mengucapkan alhamdulillah. Faqultu, maka aku katakan yarhamukallah. Faramanil qaum bi absarihim, maka orang-orang menegur atau memandang beliau dengan mata-mata mereka. Ini kok masih ngomong saja padahal sudah dilarang. Fakultu, maka ku katakan wasakilahu, dalam riwayat wasakilat ummiyah, masya'nukum tandurun, ada apa dengan kalian memandang saya? Tambah banyak ucapannya. Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim, mulailah mereka menepuk paha-paha mereka untuk menegur orang ini agar diam. Fama ra'ituhum yusmitunani, dan aku tidak melihat mereka mendiamkan aku. Artinya, beliau tidak merasa didiamkan. Masih bertanya, kenapa, ada apa, ila akhirnya. Lakinni sakattu, tapi aku pun akhirnya diam. Falamma salla, ketika selesai salat, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, inna hadhihi salah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak pantas padanya ada ucapan-ucapan manusia. Sudah disebutkan tadi ciri-cirinya. Mana disebut kalamun nas, mana yang tidak. Kalau mukhatabnya adalah manusia, walaupun fi'il amr itu mengandung domir mukhatab. Mengandung domir mukhatab. Falam ya'murhu bil i'adah. Tetapi setelah selesai salat dikasih tahu oleh Nabi, sesungguhnya salat ini ada kesibukan. Jangan ada ucapan manusia. Nabi tidak menyuruh untuk mengulanginya. Alias salatnya sah. Limada? Jahil. Jahil dalam artian tidak tahu. Bukan mengatakan sahabat bodoh, bukan. Beliau belum tahu kalau itu dilarang. Maka yang demikian ma'zurun barakallahu fikum. Wa hadis yang ketiga, dalil 'ufiya li ummati 'anil khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaih. Dimaafkan atas umatku orang yang khata, khata adalah kesalahan tidak sengaja. Wan nisyan, lupa. Wa mastukrihu 'alaih, dan apa yang dipaksa atau terpaksa. Ila ghairi dhalika minal adillati sharihati sharihah, dan lain-lainnya dari dalil-dalil yang sahih sharih. Wa hadis al-bab wa nahwihi mahmulun 'alal 'amid al-'alim bitahrim. Maka hadis dalam bab ini berkait dengan orang-orang yang sengaja berbicara dan sudah tahu itu haram. واختلف العلماء في النفخ والنحنحة والتأوه والأنين والانتحاب ونحو ذلك. Dan berselisih lagi para ulama tentang an-nafakh, meniup, wan-nahnah, mendehem. Karena beberapa orang, beberapa kaum muslimin ketika ingin menegur seseorang tetapi tidak boleh bicara, mendehem. Langsung paham, oh iya, tidak boleh. Ketika anaknya mau berbuat sesuatu, ditegur dengan nahnaha. Atau ta'awuh, karena kesakitan. Awuh, aduh, begitu. Itu masuk pembicaraan atau bukan? Kalam menas atau bukan? Atau anin, merintih. Misalnya dia merasakan sakit pada lukanya, sehingga sholat. Boleh enggak? Ini berselisih lagi para ulama. Fadhahaba ba'duhum wa huwa al-mashhur min madhhabil Hanabilah wa Syafi'iyah ila annahu yubtilu shalah idan tadama minhu harfan. Yang masyhur dari madhabnya Hanabilah dan Syafi'iyah, semua kalamun nas kalau sudah terdiri dari dua huruf, apalagi lebih, ini paling sedikitnya dua huruf, batal. Syafi'iyah yang sering memakai hitungan untuk bicara sedikit atau banyak. Sebagaimana gerakan paling banyak sekian kali dihitung lahir. Sehingga kalau garuk dua kali saja, jangan tiga kali. Tiga kali batal, karena itu termasuk kathir. Ternyata dalam masalah ini pun huruf yang dihitung. Dua huruf ke atas, batal. Berarti kalau A, tidak apa-apa, baru satu huruf. Tapi kalau aduh, tidak boleh. Fa in lam yantadi minhu harfan, kalau tidak tersusun dari dua huruf, aw kana al-intihab min khasyatillah, atau misalnya intihabnya karena khasyatillah. Intihab itu apa ya? Seperti orang yang mendapatkan sesuatu yang mengagumkan atau terkejut. Hah, gitu. Apa namanya? Tapi kalau itu karena takut pada Allah SWT, misalnya mendapatkan berita yang mengerikan, kemudian dia mengucapkan seperti itu. Bagaimana? Batal atau tidak batal? Karena itu masih belum dua huruf, maka tidak mengapa. Wa tanahnuh li hajah, atau tanahnuh karena ada hajat. Fa madhhabul Hanabilah annahu la yubtilu shalah, maka madhabnya Hanabilah tidak membatalkan salat. Wa qara Syekh Taqiyuddin adamul ibtal bi hadhil asya. Adapun Syekh Taqiyuddin menyatakan semua ini tidak batal. Mendehem, tanahnuh, mengaduh, ya ta'awah, terkejut dengan ucapan ha. Walau bana minha harfan, walaupun tersusun dari dua huruf. Li'annaha laisat min jilsil kalam, karena itu bukan kalamun nas. Laisa min jinsil kalam al-muharram. Di sini sudah dikasih pijakannya oleh Syekh di awal. Masih ingat ucapan beliau? Bahwa alif lam lil ahad, dilarang kami dari pembicaraan seperti itu. Pembicaraan seperti itu. Artinya kalam nas, bicara dengan orang lain, begitu. Tapi kalau kalimat-kalimat seperti ini, itu bukan pembicaraan yang termaksud. Kata Syekh Taqiyuddin. Fala yumkin qiyasuha alal kalam. Maka tidak bisa dikiaskan dengan kalam. Apalagi kita juga mendengar pendapat tadi, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau sudah ada mukhatab, bahwa itu adalah kalam nas. Tetapi kalau tidak ada mukhatab, dia hanya ta'awah. Atau menguap misalnya. Itu bukan pembicaraan. Mendehem juga bukan pembicaraan. Ila akhirnya. Wa hukiya adamul butlan riwayat anil imamain. Dan juga dihikayatkan pendapat tidak batalnya semua itu dari dua imam, Imam Malik dan Imam Ahmad. Mustadillina bi hadis Ali radhiyallahu taala anhu, dengan dalil hadis Ali radhiyallahu taala anhu, kana li min Rasulullah madkhalani bil laili wan nahar. Bahwa aku diizinkan masuk ke rumah Rasulullah sallam di dua waktu, al-laili wan nahar, di malam dan di siang hari. Fa idza dakhaltu alaihi wa huwa yusalli, kalau aku masuk dalam keadaan beliau sedang salat, tanah naha, beliau pun mendehem. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Artinya menjawab atau mempersilakannya dengan begitu. Nah. Wa qad nafakha sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusuf. Diriwayatkan pula bahwa Nabi pernah meniup dalam salat kusuf. Ra'aitu Abu Abdullah yatanahnah fi shalah. Aku melihat Abu Abdullah yatanahnah fi shalah. Naqtahi bi hadzal qadar barakallahu fikum.